siap siap untuk meletakku. Ada gelang yang sekejap siapkan jeratnya. Ada racun di dalam bisikan kita. Ada palsu di ukiran pikiran. Jemputlah aku kau yang tak berasa. Jemputlah aku kau yang tak bicara. Kurantikan, kurantikan.